Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد. Dari selain Allah, adakah yang lebih baik yang kita berteduh, bersandar, bernaung dari selain Allah? Tentunya tidak ada. Wa yarju fadlahu wa ihsana, hendaknya seorang hamba terus-menerus berharap keutamaan Allah, kebaikan Allah. Jangan dia bosan-bosan berharap keutamaan dan kebaikan Allah. Karena apa yang didapatkan oleh seorang hamba tidak lepas dari keutamaannya, tidak lepas daripada kebajikannya. Bahkan sampai sekalipun kita sakit atau tertimpa atau mendapatkan musibah, kalau kita dari hamba-hamba yang mengimani takdir Allah baik ataupun buruknya, maka kita meyakini musibah itu pun baik untuk kita. Maka kita selalu berharap keutamaan Allah, kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'mal ma'ubiha lahu minal asbab. Dan hendaknya hamba selalu beramal, mengerjakan apa yang Allah bolehkan dari perkara-perkara yang itu adalah sebab-sebab yang mengantarkan dia kepada kebaikan, kepada solusi yang dia inginkan. Ya'mal ma'ubiha lahu min asbab, minal asbab. Jadi dia beramal apa yang Allah bolehkan baginya dari sebab-sebab. Wa annahu idza inghalaqa alaihi babun wa sababun minal asbab allati qaddaraha Allahu lirizqihi fala yatashawwash lidzalika fala yai'as min fadlillah. Dan bahwasanya apabila inghalaqa alaihi babun, ada satu pintu yang Allah tutup untuknya atau tertutup padanya, demikian ada satu sebab dari sebab-sebab yang Allah takdirkan, Allah tutup. Menutup pintu rezekinya. Lirizkihi. Jadi apabila dengan takdir Allah, Allah tutup satu pintu dari pintu rezekinya. Dari satu sebab, sebab dia mendapatkan rezeki. Fala yatashawwash. Jangan dia kebingungan. Jangan dia walayyash. Jangan dia berputus asa. Min fadlillah, berputus asa dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dia bimbang dan dia jangan berputus asa dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu anna jami'al asbab mustanida ila musabbabiha. Dan dia mesti mengetahui bahwa semua sebab-sebab yang ada tentunya mustanadah, disandarkan kepada penyebabnya. Fayarjul alladhi aghlaqa alayhi hadzal baba aw hadzal bab. Fayarju alladhi aghlaqa alayhi hadzal baba. Maka dia tentunya berharap, atau maka dia semestinya berharap kepada zat yang telah menutup pintu itu. Ayyaftaha lahu baban min abwabir rizqi, agar dia membukakan baginya pintu dari pintu-pintu rezeki. Awsa wa ahsan minal babil awal, yang lebih luas, lebih baik, lebih lapang dari pintu yang telah ditutup yang pertama tadi. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, di sini juga faedah kita dapatkan dari keterangan beliau, yaitu mapannya keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia yakin Allah pasti akan memberikan kepadanya jalan keluar, maka dia akan mendapatkan jalan keluar tersebut. Karena dia menempatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak perlu bingung. Bahkan dia tidak perlu berputus asa. Karena siapa yang dia yakini, yang dia sandarkan, padanya segala rojaknya, asanya, yaitu adalah zat yang maha sempurna dan maha kaya, maha perkasa, sehingga pastinya dia tidak akan mengecewakan hamba-hambanya. Pastinya dia akan menolong, dan dia terus akan memberikan rezekinya atau apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, boleh jadi satu keadaan pintu rezeki kita tertutup, tetapi di balik itu Allah membuka pintu rezeki yang lain. Dan itu tidak termasuk perhitungan kita. Itu di luar perhitungan kita. Kita berhitung dengan hitungan manusia. Kita berhitung dengan hitungan akal kita yang terbatas. Berbeda dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak dan berkuasa menutup satu pintu, membuka pintu yang lain, atau dia membuka semua pintu, atau dia menutup semua pintu. Dia yang mengatur. Maka kalau hanya satu pintu yang ditutup dari pintu rezeki oleh Allah, itu bukan berarti Allah tidak memberikan rezeki lagi kepadanya, tetapi dari pintu-pintu yang lain bisa jadi rezekinya Allah bukakan. Bisa jadi dari pintu rezeki yang ditutup, mungkin di situ ada yang tidak baik, tidak layak bagi hamba. Tetapi dibukakan pintu yang lain, yang layak, yang baik, yang lebih mudah. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu, siapa yang bersandar kepada Allah, dia tidak akan kecewa. Siapa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, dia tidak akan kecewa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang kita ambil dari faedah yang beliau terangkan di sini. Wa hadhihi al-ubudiyyah min afdali ubudiyyatil ubudiyyat. Wa hadhihi al-ubudiyyah min afdali ubudiyyatil qalbi. Wa biha yahsulu at-tawakkul wal kifaya war-raha wa tumanina. Dan ubudiyah yang seperti ini min afdal ubudiyat, peribadatan yang diperadapkan kepada Allah, dengan keyakinan yakin hanya Allah, dengan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Ini bahkan dikatakan afdal ubudiyat al-qalb, ubudiyah yang paling utama dari ubudiyahnya hati. Wa biha yahsulu tawakkul, bahkan dengan ubudiyah yang seperti ini akan diperoleh ketawakalan, pencukupan, ketenangan dan kenyamanan. Sehingga jangan sampai ubudiyah yang seperti ini hilang dari seseorang. Tentunya dia tidak akan tenang, dia tidak akan nyaman, dia tidak akan merasa tercukupi, dia tidak akan merasa terpenuhi. Kalau hilang ubudiyah yang seperti ini. Sebaliknya siapa yang memiliki ubudiyah yang seperti ini kepada Allah, dia orang yang paling tenang, nyaman, merasa paling tercukupi, merasa paling dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang dia khawatirkan, tidak ada yang dia resahkan. Karenanya tawakal yang paling baik seperti tawakalnya burung yang dia keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, kemudian dia kembali ke sarangnya dalam keadaan perutnya telah kenyang, bahkan dia membawa bekal untuk anak-anaknya. Demikian tentunya serangga. Cacing di tanah tidak pernah mereka merasa kelaparan dan merasa kekurangan, karena mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang selalu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cacing di tanah selalu merasa tercukupi. Kalaupun mungkin dengan keterangan tadi ada satu tempat tidak memberikan padanya makanan, tetapi tempat yang lain banyak memberikan makanan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seharusnya manusia. Dia tidak pernah resah, gelisah, ragu dengan Allah ketika dia bersandar. Dia yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan menyebabkan seorang dia selalu merasa cukup. Dan siapa yang selalu merasa cukup akan Allah cukupkan. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu diberikan contoh dengan ayat wa iyatafarraqa yughnillah kullan min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Fa hadhil mar'al muttasila bi zawjin yunfiqu 'alayha wa yaqumu bi mu'natiha. Dalam ayat ini disebutkan seorang wanita yang dia sebelumnya punya ikatan hubungan pernikahan dengan suaminya, yang suaminya yumtiku alaiha tentunya memberikan nafkah kepadanya karena dia adalah istrinya. Wayakum bimu'natiha, dan tentunya suaminya sebelumnya dari orang yang menegakkan segala kecukupan-kecukupan untuknya, kebutuhan-kebutuhan untuknya. Tetapi fa'idha hasolalaha firqah minhu atau furqah. Fa'idha hasolalaha furqah minhu. Tetapi apabila ternyata dengan usia perkawinan terjadi padanya perceraian, atau anggaplah istri ditinggal wafat oleh suami. Walaupun ayat ini contohnya kepada perceraian, namun sebelumnya untuk kita ketahui bahwa nikah talak adalah perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikah dengan ahkamnya, talak juga dengan ahkamnya. Sehingga kalau pun terjadi talak, misalnya itu telah menjalani proses, tetapi bukan diinginkan dengan contoh di sini, lantas semua pihak bermudah-mudahan untuk melakukan talak. Karena kalaupun talak perkara yang dibolehkan oleh syariat, apabila itu mesti terjadi, tetapi bukan perkara yang dihasung oleh syariat, wallahu ta'ala a'lam bisawab, yang dihasung adalah an-nikah. Namun di sini diberikan contoh betapa kuasanya Allah, betapa mencukupinya Allah terhadap hamba-hambanya. Coba kita dengarkan baik-baik, atau kita lihat baik-baik contoh yang didatangkan dengan ayat. Apabila terjadi perceraian, yang tentunya tadinya sang istri adalah orang yang mendapatkan nafkah, mendapatkan pencukupan dari suaminya. Tetapi apabila telah bercerai, tentunya dia otomatis tidak lagi di bawah naungan bekas suaminya tersebut, di bawah nafkah bekas suaminya tersebut. Dia tentunya akan ikut hidup bersendirian sebelum dia menikah lagi. Wa tawahhamat inqita'an nafkah wal kifayah. Jadi fa'idha hasala laha furqah minhu, maka apabila didapatkan perceraian dari suaminya, dan wanita ini menduga, mengira akan terputus nafkah dan pencukupan padanya karena suami tidak bersamanya lagi, fal talja ila fadlillah wa wa'dihi fa bi annahu sayughniha, maka tentunya tidak ada yang lebih baik bagi wanita ini kecuali lujur, dia kembali di dalam naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, atau dia meminta kepada keutamaan Allah, dia meminta kepada janjinya yang dia janjikan kepada hambanya, bi annahu sayughniha, bahwa dia Allah pastinya akan mencukupkan wanita ini. Wa qala ta'ala yughnillah kullan min sa'ati, Allah akan mencukupkan setiap mereka dari kelapangannya, dari pencukupannya Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul yughniha ma'anna siyaq yadullu alaihi, Allah bahkan tidak mengatakan akan mencukupinya kepada satu pihak saja, ma'anna siyaq, walaupun konteks ayat menunjukkan hal ini, bahwa yang mendapatkan keadaan yang sempit adalah wanita, tetapi Allah bahkan menyebutkan kullan min sa'atih, Bahkan Allah akan mencukupkan setiap mereka, laki-lakinya, istri, bekas istrinya, bekas suaminya. Allah akan mencukupkan mereka dengan pencukupan. لِعَلَّا يَتَوَهَمْ اِخْتِصَاصُهَا بِهَذَا الْوَعْدِ, agar tidak disalahpahami bahwa ini dikhususkan dengan janji ini saja. وَإِنَّمَا الْوَعْدُ لَهَا وَلَهُ, tetapi Allah bahkan menjanjikan pada wanita itu dan juga pada bekas suaminya. Fallahu ausa wa atsar, dan Allah Subhanahu wa taala maha lapang, maha luas dan maha banyak pemberiannya, rezekinya. Walakin hibatuhu wa atayahu tab'an, tab'un li hikmatih, akan tetapi pemberiannya ataupun apa yang dia datangkan itu mengikuti terhadap hikmahnya. Wa minal hikmati anna man qata'a raja'uhu minal makhlukin wa min kulli sababin wattasala 'amaluhu bi rabbih wa wathiqa bi wa'dihi wa raja'a birrahu fa inna Allaha yughnihi wa yuqnihi. Tetapi ini tentunya sesuai dengan hikmahnya. Di mana dari hikmahnya? Bahwa siapa saja yang memutuskan pengharapannya kepada makhluk dan kepada segala sebab-sebab dari selain Allah, dia hanya menghubungkan dirinya dengan pengharapannya kepada Allah. Dia percaya sepenuhnya dengan janji Allah. Dia penuh berharap kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yughnihi wa yuqnihi, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan memberikan pencukupan kepadanya. Wallahul muwaffiq liman saluha batinuhu, dan Allah yang memberikan taufik kepada siapa yang dia memperbaiki batinnya. Wa hasunat niyyatuh fi ma inda rabbih, dan niatnya baik dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, betapa baiknya keterangan ini. Keterangan yang tentunya kita boleh katakan tertulis dengan tinta emas dari beliau rahimahullahu ta'ala. Kalau kita membaca keterangan-keterangan yang seperti ini, akan melapangkan kalbu kita, akan membuat kita merasa bahwa kita memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara tentunya banyak yang menghalangi kita untuk yakin dan percaya kepada Allah. Bahkan kebanyakan membuat kita tidak yakin kepada Allah, membuat kita sempit dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan keterangan yang seperti ini membuat kita menjadi terang, menjadi lapang. Ketika kita bersandar, ketika kita sepenuhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan seperti apa yang sudah disebutkan tadi, kita tidak menyandarkan urusan kita, tidak menyandarkan keyakinan kita kepada makhluk. Kita harus memutuskan hubungan kita dengan makhluk dalam perkara ini, karena yang memberikan pencukupan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang seperti ini, maka dia akan mendapati Allah akan mencukupinya. Siapa yang seperti ini, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemberian-pemberiannya yang demikian dekat dengannya. Karena itu, wanita tadi, kalaupun dia telah dicerai oleh suaminya, sebagai sebuah contoh, misal, dia jangan khawatir. Kalau betul-betul dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau betul-betul dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dia khawatir. Walaupun dia sendiri, dia tidak memiliki suami lagi, kalau dia benar-benar bersandar kepada Allah dan dia diceraikan bukan karena dia yang meminta cerai dan bukan karena dia pelaku daripada maksiat nusyuz kepada sang suami yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bukan demikian, tetapi memang semata-mata mereka harus berpisah, tapi memang suaminya menceraikannya karena satu keputusan dan urusan misalnya yang menyebabkan dia bercerai atau terpisahkan, maka jangan dia khawatir. Kalaupun kemarin dia memiliki suami, suaminya dari rezekinya datangnya dari Allah. Kalaupun sekarang dia tidak memiliki suami, tapi dia memiliki Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan pencukupannya kepada suaminya dahulu. Maka demikianlah wanita ini akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun kita, kita tidak lepas dari pencukupan Allah. Apa yang ada di sisi kita datangnya dari Allah. Semuanya milik Allah. Semuanya pemberian Allah. Karena itu pula, di sini sebagai bentuk nasihat, tidak boleh ada kesombongan dan keangkuhan di antara hamba-hamba Allah. Tetapi hendaknya mereka selalu berendah diri, selalu merasa tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Karenanya wanita tersebut, kalau keyakinannya seperti ini, dia tidak perlu khawatir. Dia tidak perlu bimbang, resah, gelisah, risau. Allah yang akan mencukupinya. Demikian mungkin suami, tadinya dia bersandar dengan kekayaan istri, karena istrinya lebih kaya, lebih memiliki harta, tapi mau tidak mau dia menceraikan istrinya. Karena memang satu keputusan yang harus dia ambil. Sehingga dia pun tentunya hidup dalam keadaan fakir, karena harta tadinya adalah harta sang istri. Dia juga tidak perlu khawatir. Allah Maha memberikan apa yang datang dari rezeki. Bisa jadi pintu rezeki dari istri ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu satu pintu ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mesti berpisah dengan sang istri karena terjadinya perceraian. Tetapi pintu yang lain, yang banyak, yang tidak terhitung, Allah akan buka. Dan apa yang Allah buka, tidak ada yang dapat mampu untuk menutupnya. Tetapi ini kapan? Ketika hamba itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kapan? Ketika hamba itu melepaskan ketergantungannya kepada makhluk dan kepada segala sebab selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keterangan tadi memberikan manfaat kepada kita semuanya dan menjadikan kita hamba yang penuh tawakalnya, yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini ibadah, karena itu tawakal adalah ibadah, yakin itu adalah ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan dan mungkin ada yang salah dalam penyebutan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.